Anak ayam turunlah lima, gadis satu tinggallah empat. Anak ayamnya ada 10, pergi satu tinggal berapa, ayo? Ya tinggal 9 lah. Nah, kalau anak ayamnya ada 7, pergi 4, tinggal berapa coba? Tinggal 3. Sekarang, kalau anak ayamnya 7, pergi semua, tinggal berapa? Teko, teko, teko, tek. Anak ayam turun berkotek. Teko, teko, teko, tek. Anak ayam. Anak ayam turunlah 2, pergi 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, pergi 1 tinggal 4.